musuh-musuhnya gemetar karena Allah bangkit dari tempat kudusnya. Sorak-sorai bagi Dia. Kekuatanmu ya Allah, gunakanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya.